Yep. Spesial kita nyanyi sama-sama lagi ya. Yang ganteng-ganteng di kiri juga yang cantik-cantik. Sekian lama tak bertemu, lampu jalan membawa langkahku, mencarimu di manakah kau kasihku, di manakah kau berada, mendidih di manakah kau tasyaku. Oh, dingin-dingin empuk. Semuanya cari pasangan sendiri-sendiri. Ayo. Jangan jealous. Sampai kapan pun ku tunggu. Mantap banget wow, anginnya ya. Wow, hangat sekali.